masalah tarbiyatun nisa tidak dipermasalahkan. Nah, yang kemarin sudah kita tunjukkan sih. Nah, ini tempat untuk wanita demikian nih, tertutup ini. Kalau antum ingin lihat ke dalam, nanti kita tunjukkan. Tapi saya sudah, kami sudah cukup. Sudah tahu keberadaan di sini. Nah, dan juga kita sebutkan bahwasanya di sini memang ada sebagian wanita yang memang tidak memiliki mahram. Nah, ada sebagian mungkin juga yang kontra dengan keluarganya. Waktu itu Al-Abdillah menyebutkan demikian juga di tempat di sana ada 11 muhajirat. Ini perempuan-perempuan yang hijrah, yang mereka ada belum punya mahram, tinggalnya di masjid wanita, masjid khusus wanita. Nah, ini dalam keadaan roh dan tidak diusir, tidak dipulangkan. Kalau dipulangkan negara kafir lebih madaratnya lebih besar. Nah, insya Allah mereka bisa memahami keadaan ini, jadi tidak perlu nanti mungkin masalah-masalah tentang tarbiyatun nisa. Jadi kalau nanti mereka masih SMS kalian tentang tarbiyatun nisa, suruh telepon langsung ke Syekh Zaid atau Syekh Haya atau pengawalnya Syekh Haya di Abu Dahdah, suruh telepon langsung